Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang melahirkan amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat selalu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama yang sangat kita cintai dan kita kagumi. Beliau menyatakan, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, yang melahirkan amal ibadah, dan bukan hanya sekedar dihafal atau dimengerti. Maka tugas besar kita setiap kita belajar bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, bukan hanya menerima, tapi juga mengamalkan. Tapi juga mengamalkan, dan ini PR kita semua, khususnya berbicara dan semua yang mendengarkan. Dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, tunggu sebentar. Selanjutnya kita masuk ke apa yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau membawakan ayat terakhir dalam bab ini dan ayat yang sangat penting, ayat yang harus kita renungkan dan kita tadabburi. Dan ini sekali lagi menunjukkan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nawawi yang telah memberikan taufik sehingga beliau bisa menyusun ayat-ayat yang sangat penting dalam setiap bab. Tidak semua ayat sebagaimana yang kita sudah pelajari dari bab pertama, tapi apa yang beliau masukkan adalah ayat yang sangat penting, ayat-ayat yang sangat penting. Dan ayat yang akan bersama kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab ayat 34. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah." Jadi Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menjaga dan senantiasa merahmati bangsa ini dan tanah air kita yang kita cintai. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wadhkurna. Jadi ini firman Allah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, apa yang disampaikan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Dan Al-Imam Qatadah, catat baik-baik, Al-Imam Qatadah dan lain-lain itu mengatakan hikmah di sini itu sunnah Nabi. Dan ini poinnya, kenapa ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, fi buyutikun, kok diterjemah di rumahmu. Mu di sini bukan salah penerjemah, tetapi setiap kamu gitu loh. Nah, setiap kamu itu ya kalian. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Dan arti hikmah tadi apa kata Imam Qatadah? Sunnah, sunnah Nabi. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Maha lembut dan lagi maha mengetahui. Wah, ini ayat simple, sederhana, dalam jemaah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, tapi kembali lagi kita ulang dulu biar kita bisa mengerti. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Min ayatillahi wal hikmah. Dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Pelajaran yang pertama, hadirin yang semoga Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyampaikan dan mengingatkan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sedang membahas, mengingatkan istri-istri Nabi SAW, nikmat yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi SAW, dan Allah perintahkan istri-istri Nabi SAW untuk mengingat nikmat tersebut. Untuk mengingat nikmat tersebut. Jadi ini ayat tentang nikmat. Ayat tentang nikmat. Jadi Allah sedang menjelaskan nikmat kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengingat nikmat ini. Makanya wadhkurna, dan ingatlah. Ingatlah. Dan pelajaran ini kita simpulkan dari keterangan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika beliau mengatakan yaqulu ta'ala dzikrahu li azwaji nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzkurna ni'matallahi 'alaikum. Allah berfirman menyampaikan atau mengingatkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka untuk mengingat nikmat Allah kepada mereka. Gitu. Jadi ini ayat untuk istri Nabi, secara awalnya untuk istri Nabi SAW. Walaupun ibrahnya buat kita semua. Dan Allah perintahkan mereka untuk mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ayat ini tentang nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua. Apa sih nikmat yang Allah sedang angkat di ayat ini? Mari kita simak. Bi an ja'alakunna fi buyutin tutla fiha ayatullahi wal hikmatu. ternyata nikmat yang Allah berikan kepada istri-istri Rasulullah SAW adalah Allah jadikan mereka tinggal di rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah dan hikmah di sana. Jadi mereka tinggal, mereka hidup di rumah yang isi rumah itu adalah ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang isi rumah itu adalah Al-Quran dan hikmah. Al-Quran dan sunnah. Itu isi rumahnya. Itu hadirin. Jadi itu nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan istri Nabi disuruh ingat ini. Bahwa di dalam rumah tersebut ada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya rumah dan isinya itu, masya Allah ya. Dan itulah kenikmatan sejati jamaah. Kenikmatan sejati adalah kita tinggal di rumah yang isinya penuh dengan ayat-ayat Allah yang dibaca, diangkat, dijelaskan, dibahas, diamalkan. Begitu ada sesuatu yang keluar ayat Allah di rumah tersebut, yang diprioritaskan adalah firman Allah di ayat tersebut. Yang dijadikan acuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, di rumah tersebut. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tersebut. Itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Jadi kalau mau punya kenikmatan di dalam rumah, isi rumah itu harus demikian. Lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun. Apa yang di yang ada di rumah kalian itu ayat-ayat Allah dan hikmah dibaca. Harusnya kita nyari rumah yang seperti itu jemaah. Dan beda ya bagaimana Allah menjelaskan rumah dengan kita menjelaskan rumah. Siapa yang jualan rumah di sini? Nah, ini ada anak yang jualan rumah nih. Yang jualan enggak datang. Gimana sih kalau kita jualan rumah? Isinya ada apa aja, Pak? Oh, isinya nih kamar tidur 6. Nah, gitu kan. Kamar mandi 6. Swimming pool 2 gitu. 4 lantai. Garasi muat 5 mobil. Carport bisa masuk 4 mobil. Gitu. Luas bangunan 1700 meter misalnya gitu. Nah, itu. Kalau kita tanya Mbah Google tuh, ah itu speknya rumah tuh begitu. Antum pernah dapat spek rumah di dalamnya ada Al-Quran. Nah, itu artinya gitu. Ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kira-kira begitu tuh? Yang ada cerita tentang kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, lalu kamar tamu, dan lain-lain. Ya makanya berantem terus di situ. Yang ada debat terus di situ. Karena rumahnya hanya isi materi. Gitu loh. Isinya hanya materi. Dan itu yang dikagumi dan dibangga-banggakan. Kadang-kadang aneh juga kita. Kok ujian dibangga-banggakan kita? Udah gitu seringkali kita gagal lagi. Kok dibangga-banggakan? Kita ujian kimia dapat 3. Siapa yang bangga? Gak ada. Kita dikasih ujian rumah yang mewah. Emangnya berhasil bersyukur tuh? Oh, susah tuh. Mensyukuri rumah 3000 meter itu kan jauh lebih jungkir balik dibanding mensyukuri rumah 60 meter gitu. Atau rumah tipe studio atau tipe petakan itu syukurnya harus lebih banyak, ibadahnya harus lebih banyak. Mau dapat rumah 5000 meter atau dapat rumah misalnya enggak usah 5000 deh. Dapat rumah 2000 meter misalnya. Aku memang suka lalai bersyukur. Oh, berarti kan banyak gagalnya. Kok dibangga-banggain sih gagal ujian? Itu yang rumahnya 1. Ini ada rumah 2, 3, 4. Itu juga enggak dimanfaatin. Berarti siapa yang tinggal di situ tuh? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Kalian tuh tinggal di rumah yang isinya itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan, itu anugerah. Itu inti dari kehidupan. Sekaligus Imam Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan bahwa ketika ada sunnah Nabi hidup di rumah kita, maka itulah kenikmatan sejati. Ketika kita berusaha mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW di rumah kita, maka rumah kita adalah kenikmatan kita. Surga dunia kita sebelum kita masuk surga akhirat. Karena Syekhul Islam dan para ulama mengatakan, di dunia itu ada surga. Orang yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Itu kata para ulama. Dan surga dunia adalah ketenangan hati. Karena diri ini senantiasa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, kita justru fokusnya ke hal-hal yang materi terus tentang rumah. Ya ganti furnis lah. Emangnya gak boleh? Boleh, boleh. Asal tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jadi masalah, kenapa fokusnya hanya ke sana? Emangnya furnis yang mewah bisa menolong kita kalau kita lagi ribut sama suami? Semenjak aku beli furniture yang mewah, aku tuh jadi gak ribut sama suamiku, Pak Ustadz. Ada gak yang testimoni demikian? Gak ada. Gak ada. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku kemarin beli sofa harganya 200 juta. Semenjak beli sofa 200 juta, setiap berantem sama suami, terus kita duduk di atas sofa tersebut, berkurang durasinya Pak Ustadz. dari yang ribut 2 jam jadi 2 menit. Gak ada yang bilang begitu, jemaah. Emang ada? Ah, coba yang pernah dengar kisah testimoni demikian, gak ada. Mungkin 2 menit karena ditimpuk pakai sofa tersebut jadi pingsan, jemaah. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan? Gak bisa. Yang bisa menyelesaikan apa? Al-Qur'anul Karim dan Sunnah. Masih ingat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian terjadi silang pendapat, ada perbedaan, ada khilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang bisa mengurai. Itu yang bisa buat hati tenang. Itu yang bisa memangkas durasi ribut dan perdebatan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang ribut jadi dari 3 jam bisa jadi 3 menit. Tapi kalau kemewahan sebuah rumah gak bisa, jemaah. Ya coba aja kalau gak percaya. Gitu, jemaah sekalian. Ini itu kenikmatan. Dan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Mau di rumah kalian itu isinya Al-Qur'an dan Sunnah. Itu udah kenikmatan. Makanya istri-istri Nabi SAW adalah wanita yang paling berbahagia di tengah-tengah umat ini. Padahal kalau kita bandingkan furniture rumah kita dengan rumah mereka, aduh, kita juaranya, jemaah. Kalau kita bandingkan sofa di rumah kita dengan kursi di rumah mereka dulu, kita juara satunya. Kalau dibandingkan wallpaper rumah kita dengan dinding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juara satu. Tapi apakah itu jaminan kebahagiaan? Itu bukan kenikmatan, itu ujian. Pak Ustadz, tapi kan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada 4 kebahagiaan, salah satunya rumah yang luas. Iya, rumah yang luas. Emang Nabi bilang rumah yang mewah? Emangnya beda? Ya bedalah. Kenapa disebut rumah yang luas? Karena ada banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang membutuhkan tempat dan space yang luas. Itu poinnya. Bukan untuk bermegah-megahan. Karena ada banyak, bukan satu perintah loh, ada banyak perintah dan syariat di dalam agama kita yang membutuhkan space, yang membutuhkan tempat. Di antaranya apa? Banyak anak bagi yang mampu. Tazawwajul waludul walud, menikahlah dengan wanita yang penuh rasa cinta dan rahimnya atau bisa memaksimalkan rahimnya yang subur. Kalau memang enggak dikasih kesuburan, qadallah masyafa'al. Tapi kalau dikasih, maksimalkan, kata Nabi. Nah, kalau anak 17, rumah cuma satu kamar, ya gimana ngamalin itu? Jelas enggak ini, jemaah? Terus perintah untuk silaturahim, ngumpul. Salah satu bentuk silaturahim itu kan ngumpul keluarga. Ya kalau rumahnya 20 meter satu kamar, ya gimana ngumpul keluarga besar? Ngumpul keluarga besar butuh rumah. Gitulah, hadirin. Jadi ini bukan tentang kemewahan dan bermegah-megahan, enggak. Ini tentang itu sarana mengamalkan banyak tuntunan dan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu. Allah suruh kita musyawarah dalam memutuskan. Ya kalau kita enggak punya space gimana musyawarah? Oke, kita musyawarah di rumah kamu aja ya. Aduh, enggak bisa rumah aku. Rumah aku kan cuma satu kamar tipe studio. Di situ udah ada istri. Oh gitu ya. Rumah kamu ya sama. Rumahku tetanggaan dia. Satu apartemen, satu lantai. Oh, tapi kan kalau rumah yang ada di rumahku aja, alhamdulillah. Ada ruang tamu private, kita bisa musyawarah di sana. Kan ada perintah musyawarah, hadirin. Ada banyak perintah. Tapi itu juga enggak menghilangkan esensi rumah yang luas kalau di dalamnya enggak ada Al-Qur'an dan Sunnah juga gersang. Gersang. Jadi cobalah kita renungkan hakikat ini. Saya mau tanya, ada kasus bunuh diri gak sih di apa misalnya di apartemen ada kasus apartemen. Di rumah landed ada juga ya. Kalau ada kasus apartemen rumah bunuh diri, faktornya karena apa? Karena gak ada swimming poolnya? Atau gymnya tutup terus? Kan enggak. Padahal tuh ada fasilitas oke loh. Tapi tetap aja hidup gersang. Keamanan lebih terjaga. Kolam berenang. Gym. Ada resto di bawah. Ada minimarket. Komplit. One stop living misalnya. Tapi ternyata ada orang gak bahagia juga. Karena intinya bukan itu. Emangnya gak boleh? Ya boleh, silahkan. Tapi isi unit Anda atau rumah Anda dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengandalkan fasilitas, gak bisa jemaah, gak bisa. Gak bisa. Nikmat yang sejati adalah apabila di rumah kita yang dibaca Al-Quran dan Sunnah, yang diamalkan adalah Al-Quran dan Sunnah, yang dikedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah, yang dinomor satukan adalah Al-Quran dan Sunnah, yang diterapkan menjadi pedoman hidup dan kita ejawantahkan adalah Al-Quranul Karim. Itu rumah yang penuh dengan kenikmatan, walaupun kecil. Nikmat deh, coba dulu. Hadirin yang semoga Allah rahmati, pelajaran yang berikutnya, tapi sebelumnya jelas ya, jadi jangan isi rumah kita dengan hawa nafsu. Apalagi maksiat, itu gersang rumah. Walaupun mewah dan luas. Jangan isi rumah kita dengan ego. Itu gak akan berhasil. Jangan isi rumah kita dengan ittiba'u syaitan, ngikutin langkah-langkah syaitan. Kita akan sengsara. Benar deh. Kita akan sengsara. Kedepan isi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan amalkan dan coba aja. Wong kan kita udah buktikan ngikutin syaitan itu, hawa nafsu itu bertahun-tahun gagal. Ya masa pola yang salah diikutin terus? Ganti pola dong. Ganti pola. Pelajaran yang berikutnya jemaah. Setelah Allah jelas ingatkan tentang nikmat, Allah perintahkan istri-istri Nabi SAW untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam At-Tabari, "Fashkurnallaha 'ala dzalika wa hamadnahu 'alaihi." Maka kalian tuh harus bersyukur kepada Allah dan harus bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta. Jadi karena ini sebuah anugerah dan kenikmatan, maka bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita udah dapat rumah kayak begitu tuh, kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat, misalnya kita dapat istri yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, istri yang membaca Al-Quran, anak-anak yang senantiasa tumbuh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, suami yang bimbing kita untuk kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Pokoknya isi rumah isinya itu deh. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Bertahmidlah kepada Rabbul Alamin. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat berapa hadirin? Ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum. Dan kalau kalian enggak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi kalau kita enggak bersyukur, kita dapat rumah yang isinya Al-Qur'an dan Sunnah. Kita dapat istri yang benar-benar ngejalanin Al-Qur'an dan Sunnah. Kita dapat suami yang menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita dapat anak-anak yang seperti itu juga. Maka kalau kita enggak syukuri, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Allah bisa rubah kenikmatan itu jadi azab yang pedih. Makanya banyak-banyak bersyukur. Oleh karena itu, wanita yang paling banyak bersyukur adalah istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat mereka paling banyak. Maka syukur mereka pun paling banyak. Itu penting. Jadi banyak bersyukurlah. Jangan gara-gara satu dua kekurangan duniawi akhirnya kita lupa inti dari kenikmatan. Kurma sempit amat ya. Yang penting itu isinya apa? Isinya mau rumah yang mewah, isinya bukan Al-Qur'an dan Sunnah, gersang hadirin. Kita belum pernah ngerasain aja. Dan semoga gak ngerasain. Tapi di luar sana udah banyak banget. Banyak. Rumah dengan segala fasilitas lengkap itu gak ada solusinya. Dan gak ada kenikmatannya. Gak ada kenikmatannya. Itu hal yang perlu kita camkan. Saya tahu ada sosok itu, beliau difasilitasi rumah ribuan meter mewah di salah satu daerah elit Jakarta. Itu akhirnya pindah dengan kemauan sendiri. Padahal udah dikasih. Yang kasih fasilitas benar-benar ingin beliau tinggal di situ. Beliau nggak mau. Pindah ke rumah kontrakan petakan di pinggir Jakarta, dan ketika ditanya faktornya gara-gara ini, gersang tinggal di sana. Di sini enak, ada Al-Quran, ada Sunnah Nabi SAW. Gitu cuma real. Tapi bukan berarti yang semua punya rumah luas harus pindah, enggak. Inti isi di situnya tuh apa? Isi rumah yang paling penting. Isi rumah. Parameternya tuh isi rumah, bukan rumahnya. Pelajaran yang berikutnya, hadirin, dari sini kita bisa memahami bahwa nama lain dari sunnah Nabi itu hikmah. Nah, itu. Nama lain dari sunnah Nabi itu hikmah. Itu artinya, artinya orang yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi sosok yang penuh dengan hikmah dalam ucapan, dalam sikap, dalam tingkah laku. Tentu saja sesuai dengan batas manusia yang penuh dengan khilaf dan kekurangan. Artinya gak jadi malaikat, enggak. Tapi beda. Hikmah. Makanya salah satu guru kami dulu tuh bilang bahwa seseorang yang menjalankan sunnah Nabi SAW itu akan lebih matang daripada usianya. Matang daripada, lebih matang dari usianya. Jadi usianya misalnya berapa? 20 tahun. Tapi gayanya, sikapnya, cara berpikirnya, kematangannya itu kayak usia 35, 40, sesuai dengan ilmu dan bagaimana dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena bukan karena dia yang hebat, karena dia pakai konsep Nabi kita SAW. Ya Nabi kan manusia terbaik. Ketika konsepnya di copy paste dalam kehidupan, ya yang ngopi juga kebawa kan. Oke, gak 100%. Tapi kita bayangin gak sih, 30%-nya Nabi aja tuh kita udah hebat banget. Udah keren banget, Masya Allah. Jadi kalau ingin jadi orang bijak, ikuti sunnah Nabi SAW. Kalau ingin jadi orang yang penuh dengan hikmah, matang dalam berpikir, tepat dalam melangkah, lalu benar-benar ikuti Nabi SAW. Itu hikmah. Jadi semakin menjalankan sunnah, semakin hikmah, bukan semakin keras. Bukan semakin keras. Kadang-kadang kita ini semakin ngaji, semakin belajar sunnah Nabi SAW, kok jadi semakin keras ya? Enggak. Semakin hikmah. Semakin hikmah. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi sunnah itu hikmah. Sunnah itu hikmah. Dan terakhir Allah tutup ayat ini dengan menjelaskan dua nama-namanya yang maha sempurna. Inna Allah kana latifan khabira. Latif dan khabir. Dua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, artinya kalian itu bisa berada di rumah seperti itu karena Allah yang memilih kalian. Allah yang memilih kalian. Allah yang memilih kalian. Karena Allah itu Al-Latif dan Al-Khabir. Karena Allah yang maha mengetahui, maha halus, maha baik, sehingga kalian bisa sampai ke derajat seperti ini. Dan karena Allah tahu kalian memang berhak untuk itu, Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir kan dalam tafsirnya, wa bi khibratihi bikunna wa anna kunna ahlun lidzalik. Jadi kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha yang dinikahi oleh Nabi SAW? Ya karena Allah tahu kualitas Aisyah. Aisyah memang layak. Ada pasti nepotisme dengan Abu Bakar, bukan? Emang layak berada di situ. Kenapa sih Ummu Salamah bukan yang lain? Ya karena Allah tahu Ummu Salamah itu diberi apa dengan taufik Allah, berjuang, hatinya baik, berkualitas luar biasa sehingga bisa berada di makom itu. Gak mungkin Allah salah. Allah itu latif dan khabir, Maha mengetahui. Maka berjuanglah jamaah, karena kita itu berinteraksi dengan al-khabir. Kalau memang kita berusaha sungguh-sungguh dengan taufik Allah, kita dapat atau kita mencapai pencapaian yang tinggi, Allah akan kasih hak kita. Allah akan kasih hak kita. Baik dalam konteks keluarga rumah tangga seperti ayat ini maupun konteks yang lain. Gitu loh. Ini kan konteksnya kan ini istri-istri Nabi. Begitu juga para wanita lah, para akhwat yang mendambakan suami yang baik, suami yang bisa mengisi rumah itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Udah jangan kebanyakan mimpi gitu loh. Berbuatlah. Mimpi itu bagus, tapi kebanyakan gak bagus. Jaga iman kita, perbaiki tauhid kita, beramal soleh. Karena kalau Allah tahu Anda layak bersanding dengan laki-laki yang berkualitas, Allah akan kasih. Bismillah. Itu istri-istri Nabi, kenapa sampai derajat seperti itu? Karena Allah Maha mengetahui. Halus, al-latif. Inna Allah kana latifan khabir. Coba kita lihat lagi ayatnya. Ini penutupan ini penting loh jemaah. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inna Allah kana latifan khabir. Yang Maha lembut, lagi Maha mengetahui. Maha halus lembut. Itu. Sebagian orang mengatakan Allah itu Maha lembut dan halus, sehingga untuk mengarahkan misalnya seseorang seperti Ummu Salamah bersanding dengan Nabi SAW kan harus melewati berbagai macam tahapan dulu, gak langsung, tapi tujuannya agar Ummu Salamah pada akhirnya bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi itu poinnya. Dan Allah mengerti siapa yang layak dan siapa yang gak layak. Wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Allah itu gak mungkin zolimi hamba-hambanya. Gak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Allah gak mungkin zolimi hamba-hambanya. Makanya kita gak perlu hasad sama orang. Allah yang Maha tahu. Kenapa dia harusnya kan enggak layak? Hadirin. Yang mentakdirkan dia di sana itu Allah. Dan ini dunia ini milik Allah. Dan toh kalau benar kata Anda, dia enggak layak. Berarti kan itu istidraj buat dia. Yang kena getahnya dia sendiri, kenapa Anda yang repot? Kan gitu kan? Misalnya kita ngeliat orang nih, dia harusnya nggak pantas di situ. Kalau benar-benar nggak pantas seperti ucapan Anda, ya itu kan berarti istidraj. Dan dia akan kena batunya. Terus ngapain Anda ngurusin dia? Atau juga dia akan kena batunya. Mendingan fokus diri sendiri. Tapi kalau dia bisa bertahan dan kualitasnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, ya maka dia pantas. Dan Allah yang milih, jangan komplain. Hati-hati, kita berarti komplain sama Allah. Berarti Allah salah milih. Wah, itu fatal. Makanya orang yang hasad itu gak akan bahagia hidupnya. Karena sebagian ulama mengatakan, karena yang dia komplain itu adalah pemilik kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau udah punya masalah dengan Allah, gimana bisa bahagia jemaah? Gimana bisa bahagia? Makanya keterangan para ulama, artinya penutupan ayat ini sangat penting, dan keterangan para ulama sangat penting. Bilutfihi bikunna, karena Allah itu maha lembut kepada kalian, sehingga kalian bisa sampai derajat itu. Dan Allah tahu kualitas kalian, dan kalian berhak berada di situ, berhak punya rumah yang isinya Al-Quran dan Sunnah. Udah alam loh, berhak punya rumah seperti itu. A'taqunna dhalika wa khassakunna bidhalik. Allah berikan kalian kenikmatan itu, dan Allah spesialkan kalian karena kalian memang spesial. Allah gak mungkin zalim dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keterangan yang lain, إِذْ جَعَلَكُنَّ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي تُتْلَى فِيهَا آيَاتُهُ وَالْحِكْمَةُ وَهِيَ سُنَّةٌ. Karena Allah maha lembut kepada kalian, kalian bisa berada di rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran dan Sunnah. خَبِيرًا بِكُنَّ, Allah maha tahu tentang kalian. إِذْ اخْتَارَكُنَّ لِرَسُولِهِ أَزْوَاجًا, karena itulah Allah pilih kalian sebagai istri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kalian jadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang pilih. Kenapa? Karena Allah tahu kualitas kalian. Makanya kan kita pernah di apa? Pernah di pembahasan. Kalau mau nikah itu turunkan standar atau gimana? Semua kembali ke masing-masing. Tapi kalau kita boleh kasih saran, daripada turunkan standar, kenapa kita enggak meningkatkan kualitas kita? Allah enggak zalim kok. Daripada kita turunkan standar pasangan, mendingan kita perbaiki kualitas kita, dan Allah enggak akan zalimin kita. Ini kalau Allah lihat kualitas kita, Allah kasih. Allah kasih. Ini ayatnya. Makanya closingnya itu atau penutupan ayat ini adalah latifan khabira. Itu pesan besar. Dan jadi masalah banyak di antara kita tidak bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas. Karena memang paling enak turunkan standar, paling enak gitu. Simpel gitu. Oke, enggak usah 5, 3 deh. Enak kan? Tapi kalau enggak, aku harus berjuang lagi, berjuang. Ya capek. Tapi itu kalau mau. Walaupun turunkan standar selama sesuai dengan kafaah dalam ilmu fikih, enggak ada masalah. Turunkan standar enggak ada masalah. Selama tetap berada di titik atau tidak turun dari titik tertentu. Seperti beda agama untuk wanita misalnya. Atau non ahli kitab bagi laki-laki dan lain-lain. Tapi daripada turunkan standar, kenapa kita gak berpikir kita naikkan kualitas kita, kita upgrade kualitas kita. Atau kita berinteraksi dengan Allah yang tidak mungkin zalimi kita dan maha tahu kualitas kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan satu dua pertanyaan ya sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga limpahan berkah, rahmat dan taufik selalu tercurah untuk Imam Nawawi rahimahullah, lalu Ustaz sekeluarga serta seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apa yang menyebabkan seseorang yang pelajari sunnah Rasul menjadi keras hatinya, bukan menjadi orang yang bijak dan lembut? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita lihat ini, kita tunjukkan buat diri-diri kita ya. Itu yang pertama kali, sebelum kita melihat orang lain. Banyak alasan, dan yang pertama Allah gak mungkin zalim, dan sunnah Nabi gak mungkin salah. Jadi ada beberapa kemungkinan, diantaranya semua orang butuh proses. Semua orang butuh proses. Kan gak bisa langsung jadi lembut dan bijak, berproses. Selama dia terus belajar insya Allah, dan belajarnya benar dan niatnya benar, insya Allah ada perubahan. Terus yang kedua, mungkin karena kita belajarnya kurang komplit, kurang komprehensif. Contoh, bukankah sunnah Nabi SAW adalah amalan hati? Dan mungkin kita lupa mengkaji, menghayati bab itu. Kita hanya fokus ke beberapa bab saja misalnya. Jadi gak komprehensif. Gak menyeluruh begitu loh. Simple. Misalnya bab berbicara lemah lembutnya belum belajar gitu loh. Baru belajar beberapa bab. Jadi karakter atau ininya belum berubah. Atau misalnya diantara sunnah Nabi SAW adalah mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rahmah, kasih sayang kepada sesama. Rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk alam semesta semuanya. Nah, mungkin poin ini nih belum dibahas atau lupa terbahas atau belum ditekankan. Jadi ada banyak faktor. Atau di antara faktornya niatnya salah. Bisa juga niatnya salah. Ingin hebat-hebatan, ingin menjadi yang nomor satu, akhirnya ngeremehin orang, akhirnya hawanya itu hawa kebencian dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor lah. Allah taala alam, saya rasa cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.